Pada hari ini kita diberikan di Masjid Yusuf ini untuk melakukan rutinitas perbukaan kita insya Allah, yaitu bersama-sama melaksanakan talabul ilm, menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimahumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab yang dibawakan oleh penulis, yaitu termasuk dari kesyirikan yang sangat berbahaya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik meminta perlindungan kepada jin atau meminta perlindungan kepada mayit, meminta perlindungan kepada benda-benda yang dikeramatkan, meminta perlindungan kepada pohon-pohon yang dianggap memiliki penunggunya, meminta perlindungan kepada itu semua termasuk daripada kesyirikan yang sangat berbahaya untuk agama seseorang. Kita juga telah membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis untuk menetapkan perkara ini. Kemudian kita masuk kepada bab selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Sanif rahimahullah, penulis rahimahullah. Babun syirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk kesyirikan tatkala seseorang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya. Dalam bab yang akan kita baca dalil-dalilnya ini, di situ akan dijelaskan bahwasanya doa dan termasuk daripada jenis doa adalah istighatsah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak berhak untuk kita berikan doa dan istighatsah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk daripada kesyirikan. Istighatsah itu sendiri barakallahu fikum maknanya sama seperti makna doa, akan tetapi yang namanya istighatsah itu lebih khusus. Istighatsah itu adalah meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah emergensi. Mau tidak mau harus sekarang terjadi. Itu makna daripada istighatsah. Adapun doa umum, segala permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan doa. Baik permintaan yang kita minta dan kita panjatkan itu sifatnya emergensi atau sifatnya tidak emergensi. Adapun istighatsah itu adalah permohonan untuk dikabulkan doa seketika itu juga. Itu namanya istighatsah. Sehingga setiap istighatsah dikatakan doa dan tidak semua doa dikatakan istighatsah. Ikhwani fiddin azari wa azakumullah. Dalil tidak diperbolehkannya bagi kita sekalian memanjatkan doa dan istighatsah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang tertera dalam surat Yunus ayat yang ke-106, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah engkau wahai Muhammad memanjatkan doa kepada selain Allah, kepada sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mara bahaya kepadamu. Fa in fa'alta, apabila engkau tetap melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin, sesungguhnya engkau termasuk daripada orang-orang yang zalim kepada Allah. Engkau termasuk daripada orang-orang musyrikin. Ikhwan fil din, azzaqullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula seluruh dan segenap umatnya, dari memanjatkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik doa ataupun istighatsah tidak diperbolehkan untuk diperuntukkan kepada selain Allah. Dikarenakan sesembahan-sesembahan selain Allah, baik itu jin atau mayit, kuburan-kuburan wali, bebatuan-bebatuan yang dikeramatkan, pepohonan-pepohonan yang dikeramatkan, la yanfa'uka wa la yadhurruk, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak mampu untuk menimpakan mara bahaya kepadamu. Bagaimana tidak, barakallahu fikum? Sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, mereka pun bergantung kepada Allah. Lantas bagaimana kita memanjatkan doa kepada mereka? Kita berdoa kepada wali-wali yang telah wafat di kuburannya, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, mereka juga tidak bisa menimpakan mara bahaya kepada kita, bahkan mereka pun tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri di dalam kuburan, dan mereka juga tidak bisa menolak mara bahaya yang menimpa mereka di dalam kuburan. Mayit-mayit yang sudah ada di kuburan itu lebih membutuhkan doa kita, bukan kita yang membutuhkan mereka. Mereka yang membutuhkan kita. Mereka membutuhkan doa kita. Mereka membutuhkan istighfarnya kita kepada mereka. Bukan kita yang membutuhkan mereka, mayit-mayit yang ada di kuburan. Walaupun yang dikubur itu derajatnya setingkat wali Allah, semulia-mulia apapun wali Allah, apabila telah wafat, dia pasti akan memikirkan dirinya sendiri di dalam kuburan, dan dia tidak akan mendengar permintaan-permintaan yang dipanjatkan di atas kuburannya. La yanfa'uka wa la yadhurruk. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa menimpakan mara bahaya kepadamu. Dan apabila seseorang memanjatkan doanya dan istighatsahnya kepada selain Allah, maka dia tergolong termasuk daripada orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat ini diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apabila engkau melakukannya wahai Muhammad, maka engkau termasuk daripada orang-orang yang zalim. Dari sini barakallahu fikum, kita mendapatkan sebuah faedah penting, yaitu anna aslahan nas law da'a ghairallah sara minal zalimin ay al musyrikin. Sesungguhnya sesoleh-soleh apapun manusia, apabila dia berbuat, apabila dia memanjatkan doanya kepada selain Allah, maka dia tergolong daripada orang-orang musyrik. Nabi Muhammad SAW adalah orang terbaik, khairun nasi ala al-itlaq. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik secara mutlak. Allah mengatakan dalam ayat ini, seandainya Rasul, manusia terbaik, memanjatkan doanya kepada selain Allah, maka Rasul alaihi salatu wasalam termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. dan Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi kita Muhammad dari perbuatan syirik dari sebelum masa kenabian dan setelah masa kenabian. Sebelum Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau diutus menjadi seorang nabi. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas agama kaumnya atau tidak berada di atas agama kaumnya. Jawabannya adalah barakallahu fikum. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas agama kaumnya. Akan tetapi maksud daripada berada di atas agama kaumnya adalah berada di atas agama yang ditinggalkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Sehingga tatkala kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi berada di atas agama kaumnya, bukan maknanya kita menyatakan beliau pernah menyembah patung, bukan maknanya beliau pernah menyembah berhala dan seterusnya, tidak. Akan tapi tatkala kita mengatakan sebelum Nabi Muhammad diutus beliau berada di atas agama kaumnya, beliau mengamalkan syariatnya Nabi Ibrahim, sisa-sisa syariatnya Nabi Ibrahim yang masih dijalankan oleh kaumnya seperti berhaji, kemudian tidak menikahi mahram-mahram. Ini termasuk baqaya dini Ibrahim, peninggalan-peninggalan agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian berakhlakul karimah, bersifat jujur, tidak berkhianat, tidak berzina, tidak minum khamar. Itu termasuk peninggalan-peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW berada di atas itu semua. Sehingga tatkala kita mengatakan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian tidak berada di atas agama kaumnya atau berada di atas agama kaumnya, bukan berarti beliau pernah menyembah patung. Beliau berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan syirik dan dari akhlak-akhlak yang jelek sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi tidak pernah menyembah kepada patung, tidak pernah mengadu nasib kepada berhala-berhala, beliau tidak pernah minum khamar, beliau tidak pernah berzina, bahkan beliau dikenal sebagai As-Sadiqul Amin. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan orang yang jujur lagi aman, memiliki perangai yang jujur di perbuatan dan ucapannya, juga memiliki sifat amanah, menjaga amanat-amanat yang diamanatkan kepada beliau dari manusia. Oleh karenanya qodib bidin azani wa azakumullah, itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi adalah seperti ini, itu tidak menjadi sebuah keharusan nabi-nabi yang lain seperti itu. Ana ulangi. An-Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diutus menjadi seorang nabi, beliau tidak pernah menyembah patung. Dan itu tidak berarti bahwasanya nabi-nabi yang lain berada pada keadaan yang sama. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat bahwasanya kaumnya Nabi Syuaib, mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, silakan pilih, maknanya kami bunuh engkau atau engkau kembali kepada agamamu yang dulu. Kembali kepada agamamu yang dulu berarti Nabi Syuaib dahulu sebelum diutus menjadi seorang nabi, beliau berada di atas agama kaumnya, bersama kaumnya mengamalkan amalan-amalan yang tidak benar. Akan tetapi tatkala Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, Nabi Syuaib mengingkari itu semua. Nabi Syuaib mengingkari itu semua dan mendakwahi kaumnya untuk meninggalkan perkara-perkara kesyirikan yang ada. Nah, sehingga barakallahu fikum tadi kita sebutkan keberadaan Nabi sebelum diutus itu tidak pernah menyembah patung, menyembah berhala, itu tidak mengharuskan seluruh Nabi berada dalam keadaan yang sama. Faedah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kembali kepada tema barakallahu fikum, faedah yang sangat agung yang kita dapatkan dari ayat surat Yunus yang ke-106 ini, sesoleh-soleh apapun manusia, apabila dia berbuat kesyirikan, maka dia akan menjadi seorang yang digolongkan menjadi al-musyrikin. Nah, kemudian barakallahu fikum, dalil yang menunjukkan akan hal ini juga larangan untuk memanjatkan doa dan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Kalau tadi Yunus yang ke-106, sekarang Yunus yang ke-107 juga menjadi dalil akan tidak diperbolehkannya kita memanjatkan doa dan istighatsah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Apabila Allah menimpakan kepadamu sebuah mara bahaya, maka tidak akan ada yang mampu untuk mengangkatnya, menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kebaikan tersebut. Yusibu bihi mayasya'u min ibadih. Allah berikan keutamaannya kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan untuk kita, baik Allah menghendaki kefakiran atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sakit atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkan madarat atau bahaya tadi dari diri kita kecuali Ya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini berarti ada sebuah kontrak bagi kita sekalian. Apabila kita tertimpa musibah, maka tempat memohon kita untuk menghilangkan musibah tadi adalah kepada yang memberikan musibah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bergantung, dari tempat kita berlindung dari segala cobaan yang ada adalah kepada zat yang memberikan cobaan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Tatkala Allah menimpakan rasa sakit kepada kita, maka kita berdoanya agar rasa sakit ini dihilangkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berdoa atau kita meruqyah diri sendiri dengan surat Al-Fatihah atau dengan ayat-ayat yang lain dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala apabila menimpakan mara bahaya kepada kita selain rasa sakit, mungkin Allah timpakan kekurangan rezeki, maka meminta untuk dilancarkan rezekinya juga kepada yang mentakdirkan kepada kita itu semua, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan sebab-sebab atau kunci-kunci rezeki yang ada. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah menghendaki keburukan untukmu, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkannya kecuali Ia. Maka mintalah kepada Ia untuk dia. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, maka percayailah tidak akan ada yang mampu untuk menghilangkan kebaikan tadi. Siapapun itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita rasa sehat, maka tidak akan ada yang mampu memberikan rasa sakit kepada kita kecuali Ia Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kelancaran rezeki, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi kelancaran rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Apabila Allah Subhanahu wa taala bahkan menghendaki kekayaan kepada kita, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kekayaan yang ada pada diri kita kecuali Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang telah Ia berikan kepada kita sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkannya. Allah yang memberikan kebaikan ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa menjaganya apabila kita menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa wal ghafur yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Keutamaannya Allah Subhanahu wa taala berikan akan Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Wa wal ghafur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memiliki sifat al-maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala mengasihi, Allah Subhanahu wa taala menyayangi. Dan pengampunan kasih sayang serta cintanya Allah kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan keagungannya. Sehingga tatkala kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyayangi, tatkala kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, maka jangan dikatakan bahwasanya kasih sayangnya Allah itu sama seperti kasih sayangnya makhluk. Antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk itu berbeda jauh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungannya. Dalam segala sifat-sifat Allah yang ada, kita amalkan kaidah ini. Dan kalau kita menyatakan Allah memiliki satu sifat, contohnya Allah memiliki sifat kasih sayang, maka kita tidak diperbolehkan untuk menanyakan bagaimana gerangan, bentuk dan sifat kasih sayangnya Allah. Tatkala kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, maka tidak boleh bagi kita untuk menyamakan kasih sayangnya Allah dengan kasih sayang makhluknya. Begitu pula dalam sifat-sifat yang lain. Kita ambil contoh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Berarti pendengaran adalah salah satu sifatnya Allah. Kita dalam hal ini tidak boleh untuk bertanya tentang bagaimana gerangan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendengarnya dengan dua telinga atau mendengar dengan berapa telinga pendengarannya, seperti apa seterusnya. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk menyamakan pendengarannya Allah dengan pendengarannya makhluk. Ini berbahaya. Pendengaran makhluk satu dengan makhluk yang lain saja berbeda. Pendengaran manusia dengan pendengaran hewan pun berbeda. Apalagi pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran makhluk. Begitu pula dalam sifat-sifat yang lain. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Berarti penglihatan adalah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh untuk bertanya bagaimana gerangan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak diperbolehkan menyamakan penglihatannya Allah dengan penglihatan makhluk. Nah, Kembali kepada tema barakallahu fikum, surat Yunus yang ke-107 memberikan peringatan kepada kita sekalian agar senantiasa memanjatkan doa dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memanjatkan doa kita kepada selain Allah, dikarenakan Allah lah yang memberikan madarat kepada kita sehingga kita meminta untuk diangkat madarat tersebut kepadanya, dan yang memberikan kebaikan juga hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta kepada Allah untuk dilakukan kebaikan yang Dia berikan kepada kita sekalian. Kemudian ikhwani fillah azani wa azakumullah, dalil selanjutnya yang dibawakan oleh Musannif rahimahullahu taala dalam hal ini adalah surat Al-Ankabut yang ke-17. Surat Al-Ankabut yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Waqtahu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu wahai orang-orang musyrikin, hanya saja kalian itu menyembah kepada selain Allah berupa sesembahan-sesembahan berhala-berhala, dan kalian membuat-buat kedustaan-kedustaan. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan rizki kepada kalian. Waqtahu indallahi rizqa, maka carilah dan mintalah rizki kepada Allah. Wa'buduhu washkurulah, dan senantiasalah kalian beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un, kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Dalam surat Al-Ankabut ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala-berhala yang tidak mampu untuk memberikan rizki kepada mereka. Inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan, kalian itu wahai kaum musyrikin menyembah berhala-berhala yang tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat kedustaan-kedustaan. Ya, orang-orang musyrikin ini memang gemarnya berbuat dusta. Bagaimana maksudnya barakallahu fikum? Apabila mereka mengagungkan sebuah pohon, atau mereka mengagungkan sebuah batu, mereka mengagungkan patung-patung, mereka pasti membuat cerita-cerita yang dapat diceritakan kepada orang lain dan orang lain bisa percaya, sehingga mempraktekkan apa yang mereka praktekkan berupa kesyirikan. Ini banyak terjadi. Kuncen-kuncen kuburan yang di kuburannya itu ada makam wali. Dia pasti punya cerita ya, bahwasanya wali ini hidup di masa hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, wafatnya seperti ini. Dan tatkala saya menjaga kuburannya, saya selalu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya terhindar dari para bahaya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ceritanya kuncen. Takhlukuna ifka, kalian membuat dusta. Itu kebiasaan orang-orang musyrik. Membuat cerita-cerita untuk mengajak manusia melakukan apa yang mereka lakukan berupa penyembahan terhadap berhala. Nah, itu sudah sifatnya orang-orang musyrik yang Allah haskan di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah kepada selain Allah tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Memberikan rizki kepada mereka pun tidak mampu. Mereka bergantung kepada Allah semasa hidupnya, mereka pun merengek kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Dan itu juga keberadaan kita sekalian nanti di akhirat barakallahu fikum. Lantas bagaimana mereka dimintai rizki? Lantas bagaimana patung-patung dimintai rizki? Lantas bagaimana mayit-mayit dimintai kelancaran rizki? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kaum musyrikin yang masih menyembah kepada selain Allah. Fabtahu indallahi rizqa, carilah oleh kalian, carilah oleh kalian rizki, mintalah oleh kalian rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab yang atau tiga sebab yang dapat mengantarkan rizki berkah kepada seorang hamba. Fabtaghu indallahi rizqan, carilah rizki, mintalah rizki kepada Allah. Berarti sebab pertama yang dapat mengantarkan rizki berkah adalah meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diberikan rizki yang halal, rizki yang berberkah. Ini yang pertama. Wa'budur, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Berarti ini sebab yang kedua, peribadatan kepada Allah. Iman Islam istiqomah di atas agama dan syariat agama itu merupakan kunci rezeki yang kedua. Apabila kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita dilancarkan, bisnis kita dilancarkan, maka jangan lupa ibadah, jangan lupa iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berikan kelancaran rezeki untuk Anda, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa zakatnya, jangan lupa sholat sunnahnya, jangan lupa puasanya, jangan lupa puasa sunnahnya. Laksanakan ibadah-ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menambahkan kelancaran pada rezeki. Kemudian wasykurullah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Berarti sebab yang ketiga dari kunci-kunci rezeki berkah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sekian, maka syukurilah. Setelah kita berusaha, setelah kita bertawakal, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian, syukurilah. Walaupun itu sedikit, semoga itu menjadi bekal kita menuju akhirat nanti, bekal kita agar kita semakin rajin ibadahnya, semakin giat ibadahnya, sehingga tabungan kita di akhirat semakin bertambah. Dan barakallahu fikum, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, setelah kita bertawakal, akan tapi tidak tercapai target rezeki yang ada pada diri kita, target harta yang ada pada diri kita, maka jangan sungkan kepada Allah. Bersangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah memberikan sekian itu sudah sesuai dengan hikmahnya. Toh bisa jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lebih dari ini, malah kita nanti semakin gemar maksiatnya. Allah kasih sekian supaya kita semakin ingat kepada Allah, kita semakin rajin kepada Allah, tidak lalai kepada Allah dikarenakan banyak hartanya. Setelah kita usaha, setelah kita tawakal, rezekinya datang, maka syukurilah seberapapun itu. Jangan dikuburi, jangan banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kenapa sekian? Ya Allah kenapa sekian? Ya Allah kenapa sekian? Di setiap sholat hanya mengeluh kepada Allah itu saja. Tidak ada puji-pujian kepadanya, tidak ada pemanjatan doa kepadanya. Hanya mengeluh. Dagangannya tidak laris, mengeluh. Panennya selalu gagal, mengeluh. Seharusnya orang seperti ini barakallahu fikum, dia mengoreksi apa yang ada pada diri. Bisa jadi dari tiga hal ini, bisa jadi dia kurang doanya, bisa jadi dia kurang doanya, bisa jadi dia kurang ibadahnya, bisa jadi dia kurang syukurnya. Kalau kita mendapatkan rezeki yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka periksa itu agama dan diri-diri kita sekalian. Dari tiga sisi ini, sudahkah kita maksimal dalam memohon? Sudahkah kita maksimal dalam beribadah? Sudahkah kita maksimal dalam berikut? Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir ayatnya, ilaihi turja'un, kepada kalianlah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Di sini ada sebuah teguran bagi kita sekalian, bahwasanya serajin apapun kita mencari rizki, serajin apapun kita cari harta, kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Harta tidak dibawa mati. Sekaya-kaya apapun seseorang, apabila dia mati, hartanya tidak akan bermanfaat di akhirat nanti. Harta ia yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Adapun harta yang ia timbun adalah harta yang ia tinggalkan untuk ahli warisnya, bukan hartanya, itu harta ahli warisnya. Harta yang benar-benar harta seseorang adalah harta yang dia infakkan. Harta tersebut menjadi pahala yang besar. Tatkala dia wafat nanti, dia akan mendapati pahala Allah Subhanahu wa taala besar disebabkan karena infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Kemudian barakallahu fiik. Ayat selanjutnya yang menunjukkan kepada kita larangan memanjatkan doa dan istighosah kepada selain Allah ada dalam surat Al-Ahqaf yang kelima dan keenam. Surat Al-Ahqaf yang kelima dan keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan seseorang yang memanjatkan doanya kepada selain Allah, kepada yang tidak mampu memberikan pengkabulan kepadanya sampai hari kiamat, bahkan mereka pun tidak merasa bahwasanya mereka dimintai doa. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dibangkitkan, mereka akan menjadi bermusuh-musuhan dan mereka terhadap peribadatannya saling mengkufuri. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapakah yang paling bodoh, siapakah yang lebih sesat, siapakah yang lebih bodoh dibandingkan seorang yang memanjatkan doanya kepada orang yang tidak pernah mendengarnya. Memanjatkan doa kepada mayit, mayit tidak mendengar. Lantas untuk apa ya? Lelah-lelah memanjatkan doanya di hadapan kuburan ini. Kuburan tersebut tidak mendengar doa itu. Berlomba zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan pengabulan kepadanya. Bahkan sesuatu tersebut tidak merasa dimintai doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan di hari kiamat nanti antara orang yang memanjatkan doa dengan orang yang dipanjati doa. Seorang yang berdoa kepada wali dan wali yang dimintai doa. Bagaimana keadaannya? Wa idza husyira an-nasu kanu lahu a'daan. Apabila manusia dibangkitkan, mereka akan saling bermusuh-musuhan. Antara orang yang memanjatkan doa dan yang dipanjati doa, ini akan saling bermusuh-musuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan yang dimintai doa ini akan mengingkari peribadatan yang dilakukan oleh manusia yang hidup setelah atau semeninggalnya. Sampai Nabi Isa alaihi salam, dia akan mengingkari perbuatan orang-orang Nasoro yang mana mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihi salam akan memusuhi mereka. Nabi Isa alaihi salam akan mengkufuri peribadatan mereka. Nabi Isa alaihi salam akan menyangkal bahwasanya ia memerintahkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Nabi Isa alaihi salam memerintahkan umatnya untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, bukan mengangkat ia dan ibunya sebagai Tuhan. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang Nasoro yang hidup setelahnya, Mereka menyatakan dengan mengangkat Isa dan ibunya sebagai Tuhan, itu dapat semakin mengingatkan kita terhadap jasa-jasa mereka. Dan itu adalah sebuah kekafiran kepada Allah. Nabi Isa dan Maryam alaihi wassalam akan mengkufuri perbuatannya orang-orang Nasrani. Dan itu kita yakin sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, ini masalah kudu ni astagfirullah alaikum. Ada sebagian orang yang memang giat beribadah, sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih dia itu meminta kepada selain Allah, artinya di tempat-tempat ceramah masih ada itu sebagian orang. Bagaimana itu punya orang semacam itu? Apakah itu diterima itu amal ibadahnya? Seperti ini barakallahu fikum adalah keadaan orang-orang musyrikin di zamannya Rasul alaihi salatu wasalam. Kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang masih menyembah Allah, akan tetapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Orang-orang Quraisy yang diingkari agama mereka oleh Nabi SAW, jangan sangka mereka tidak menyembah Allah seperti orang-orang Buddha, orang-orang Hindu tidak menyembah Allah sama sekali. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah. Apabila mereka sedang tertimpa masa-masa sulit, apabila mereka sedang tertimpa musibah, mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah. Akan tapi tatkala mereka sedang dalam nikmat-nikmatnya, mereka tidak tertimpa musibah, mereka memanjatkan doa kepada berhala-berhala mereka. Mananya barakallahu fikum, musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, dan itu diperangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Mananya tidak bermanfaat peribadatan kepada selain Allah apabila masih dibarengi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hal ini barakallahu fikum tidak bermanfaat doa seorang yang dipanjatkan kepada Allah apabila dia masih berdoa kepada tempat-tempat keramat yang ada. Dia masih punya keyakinan-keyakinan keramat yang ada. Dia masih meyakini orangnya rajin ibadah, tapi dia masih meyakini kalau melewati tempat itu kita harus seperti ini. Atau kalau kita mau mengadakan resepsi acara-acara besar, maka kita harus menyiapkan sajen, kita serahkan kepada penghuni tempat itu. Atau tatkala kita ingin orangnya rajin ibadah, kemudian tatkala ia ingin membangun rumah, dia masih meyakini harus disembelih dulu di pondasi pertamanya, dikenakan darah ayam yang sifatnya seperti itu, kesyirikan. Keyakinan kesyirikan. Dan itu membuat amalan ibadah yang sudah ditabung bertahun-tahun lamanya habis. Lain asyrakta lain batana amalik. Seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, niscaya akan gugur semua amalanmu. Ini Nabi Muhammad SAW yang seperti itu. Lantas bagaimana dengan umatnya? Kita sudah banyak menabung amalan ibadah, namun tatkala kita berbuat syirik satu kali waliyadzubillah, maka akan terhapus seluruh amalan yang sudah kita tabung semenjak kita balik. Waliyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Subhanallah wa bihamdih. Ya. Kadang ada juga orang ini kan yang ya enggak tahu mau selamat atau apa. Lepas ayam. Banyak kan ayam ya, mungkin ada yang lepas sapi, mungkin ada yang lepas sapi di sini. Lepas ayam itu kan dalam hutan. Dari kampung-kampung, bagaimana itu ayam dapat halal? ayam. Seorang punya keyakinan kalau dia selamatan. Melepas ayamnya dalam hutan. Melepas ayamnya dalam hutan. Bagaimana hukum ayamnya? Yang seperti ini barakallahu fikum. Jika orangnya melepaskan akad kepemilikan dengan meniatkan membuang ayam tadi atau melepaskan tanpa ada niat untuk memiliki lagi, berarti ayamnya halal untuk dimakan. Namun apabila ayamnya itu dilepaskan untuk sementara dan dia tidak berniat untuk memutuskan akad kepemilikan, maka tidak boleh untuk dimakan ayamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya orang yang seperti itu dia melepaskan akad kepemilikan atau tidak? Dia membuang itu kemudian sudah tidak ada pikiran ke sana lagi atau bagaimana? Biasanya enggak mau lagi karena itu. Kalau yang seperti ini barakallahu fikum, selama itu belum berbentuk sembelihan, ayamnya masih hidup belum berbentuk sembelihan, maka apabila orangnya juga sudah melepas akad kepemilikan, maka diperbolehkan untuk dimakan. Silakan disembelih, dikonsumsi. Bisa dimakan selama itu belum berbentuk sembelihan. Kalau sudah berbentuk sembelihan, itu sudah enggak boleh. Ya, dia nyembelih kambingnya ini untuk apa? Kalau dia hanya untuk makan-makan, dia niatnya untuk makan-makan. Itu terus-terusan atau tidak? Walau ta'ala alam, saya belum pernah melihat seperti itu. Apakah kepalanya halal atau tidak? Apabila kambingnya disembelih dengan nama Allah dan tadinya hanya niat makan saja, kepalanya juga boleh dimakan. Kepalanya boleh makan. Tapi kalau nyembelih yang pertama sudah niat, ini kambing saya sembelih supaya kepalanya nanti diperuntukkan kepada, atau supaya kepalanya nanti saya jadikan sebagai jimat, maka dagingnya juga sudah gak boleh dimakan kalau seperti ini. Barakallahu. Hah? Doa bersama maksudnya seperti apa? Sekarang program itu ada yang mimpi doa. Nah, apa dianjurkan lebih luas? Dianjurkan dalam beberapa keadaan. Apabila khatib berdoa, maka diperbolehkan bagi para makmum untuk mengaminkan. Apabila diadakan sholat minta hujan, sholat istisqa, imam memanjatkan doa, maka disunahkan untuk makmumnya mengaminkan doa imamnya. Ini yang namanya doa bersama ya. Dan doa-doa bersama itu boleh dilakukan selama datang contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Namun pada tempat-tempat yang tidak pernah diajar oleh Rasul alaihi salatu wassalam, doa bersama itu tidak disyariatkan, seperti setiap selesai salat lima waktu. Apabila ada seorang pemimpin doa, imam pemimpin doa di rutin setiap salat lima waktu, padahal kita lihat, kita tengok kembali, kita ulas kembali, Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa melakukan sholat lima waktu dan tidak pernah diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau melaksanakan doa berjamaah, doa bersama setelah beliau selesai melaksanakan sholat. Berarti tidak disyariatkan. Namun di tempat-tempat yang pernah dicontoh oleh Rasul, maka kita lakukan. Seperti terkadang Rasulullah SAW di dalam sholat istisqa beliau berdoa dan diaminkan oleh makmumnya, berarti tubuh rindu kita lakukan doa bersama. Atau doa kunut, kunut nazilah tatkala menimpa kejadian yang sangat memilukan kepada kaum muslimin di salah satu daerah. Tentunya kunut nazilah dilakukan dengan komando dari pemerintah, dalam hal ini dalam Indonesia dengan komando dari Kementerian Agama. Imamnya memimpin doa kunut, maka kita mengaminkan doa kunutnya. Karena Rasulullah SAW dahulu beliau beliau memanjatkan doa kunut dan makmumnya di belakang pada mengamini, dan beliau SAW tidak mengingkari. Dalam hal ini berarti disyariatkan doa berjamaah. Nah. Ya. Doa setelah sholat mayat dibaca oleh imam itu apa? Doa setelah menyolatkan mayat. Doa setelah menyolatkan mayat. Barakallahu fikum. Doa setelah menyolatkan mayat. Sebenarnya apabila kita meneliti lagi, doa-doa yang kita ucapkan di dalam sholat jenazah itu sudah mengandung doa ampunan kepada mayat. Sehingga setelah disolati cukup langsung diangkat kerandanya menuju ke pemakaman, tidak diperlukan lagi adanya doa-doa yang lain. Apabila kita ingin mendoakan setelah sholat, itu pun doanya dengan sendiri-sendiri. Apabila kita memperhatikan lafaz-lafaz bacaan doa jenazah, itu sudah doa yang sangat mencakup. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah mayit ini, warhamhu, kasih sayangilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah maafkanlah dia, wa'akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat singgahnya nanti, dan mungkin seterusnya. Semuanya itu sudah berisi doa yang sangat mencukupi. Nah, lalu apabila kita ingin menambahi doa setelah sholat, tidak perlu ada komando. Kita mendoakan sendiri, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kuatkanlah dia nanti di kuburan, buatlah dia mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat nanti, dan seterusnya. Tidak perlu diadakan lagi doa oleh imam, semuanya mengaminkan. Nah, seperti itu. Baik. Saya kira cukup. Nakdirnya al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Thank you.